بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار إخوتي في الدين أعاذني الله إياكم para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita kejadian yang luar biasa nanti di akhir kehidupan kita setelah kita meninggal dunia dan kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala untuk kita mendapatkan balasan dari apa yang kita kerjakan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita di dunia ini saat ini Allah beri kita nikmat yang istimewa itu nikmatul hidayah. Allah beri kita iman dan Islam. Allah bimbing kita dengan petunjuk dan taufiknya untuk kita beramal soleh di atas iman kita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah janji untuk orang-orang yang diberi nikmat ini, diberi nikmat iman dan dibimbing untuk beramal soleh padanya akan dapatkan bagiannya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya fila barakallahu fikum, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematiannya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kami akan balas amal perbuatan kalian nanti dari kiamat dengan setimpal dan sempurna sesuai dengan amalan kalian, kata Allah Ta'ala. Sehingga Allah sampaikan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang Allah selamatkan dari azab neraka, Allah masukkan ia ke dalam jannah, sungguh dialah orang-orang yang benar-benar bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan itu adalah kenikmatan yang menipu. Hati-hati dari tipu daya dunia. Nah, Allah katakan, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Di hari kiamat itu Allah akan bangkitkan seluruh kita manusia. Dari kubur-kubur kita akan bangkit. Dimanapun kita meninggal dunia akan di situ Allah bangkitkan kita. Liyurau a'malahum. Untuk diperlihatkan kepada mereka oleh Allah Ta'ala amal-amal mereka. sehingga Allah katakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun kebaikannya, Allah perlihatkan dan Allah balas. Begitupun famay ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa melakukan amal kejelekan sekecil apapun perbuatan jeleknya, sama juga Allah akan balas. Dan Allah tidak akan mendzalimi hambanya sedikit pun. Sehingga ya fila barakallahu fikum, al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah berikan kepada hamba sesuai dengan perbuatan hamba itu sendiri, tanpa Allah dzalimi sedikit pun. Maka kalau kita di dunia ini beriman dan kita bisa beramal saleh di atas iman, Allah pun akan membalas kebaikan amal kita. Perhatikan ihfila barakallahu fikum. Dalam surat Yunus ayat 26 Allah taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah." Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Allah katakan lilladzina ahsanu, bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan, yakni mereka beriman dan beramal soleh di dunia, mereka bertauhid, ikhlas dalam ibadahnya hanya kepada Allah semata dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan balas al-husna dengan kebaikan pula. Wa ziyadah, bahkan Allah akan beri tambahan untuk mereka. Ya fila barakallahu fikum. Seperti yang Allah katakan dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah sebutkan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Sehingga terletak, bukankah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, seperti kejelekan juga akan dibalas dengan kejelekan. Allah tidak akan sia-siakan kebaikanmu sekecil apapun yang kau perbuat di dunia ini. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jangan kita khawatir. Ketika kita berbuat baik, tidak dipuji, tidak disanjung manusia, kita khawatir. Ya, tidak dinilai. Sungguh cukup kiranya bagi kita orang mukmin, Allah yang menilai amal kita. Kebaikan Allah juga akan balas kebaikan. Dan lihat yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, dalam tafsir Al-Qurtubi, juga dalam tafsir As-Sa'di, dikhabarkan oleh Allah dalam ayat ini, dijelaskan pada tafsir tersebut, anna liman ahsanal amal fid dunya, bahwa sungguh bagi orang yang bagus amalannya di dunia, bil iman wal amal salih, dengan dia beriman dan beramal salih, abadalahu al-husna, au bil-husna, dia akan diganti amalnya yang di dunia itu dengan kebaikan yang besar oleh Allah Ta'ala, fiddaril akhirah, nanti di akhirat. Lihat dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah katakan dalam ayat tersebut, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah katakan dalam ayat ini, siapapun orangnya yang melakukan amalan salih, baik itu dia laki-laki atau wanita, dan dia adalah seorang mukmin, pasti kata Allah, kami beri dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, ini di dunia. Dengan amal solehnya, Allah beri dia kehidupan yang baik di dunianya. Ya, seperti kebaikan dia, Allah balas kebaikan pula di dunia. Dan nanti di akhirat, kata Allah Ta'ala, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami balas mereka nanti di akhiratnya dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Taib afila barakallahu fikum. Tentu kita mendambakan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa ini yang sering diucapkan Rasulullah SAW, karena ini mencakup kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Masih ingat tadi dalam surat Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dia dari azab neraka, Allah masukkan dia dalam jannah, itu dia orang yang benar-benar bahagia. Sehingga ya fila barakallahu fikum, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah adalah doa berharap dapat kebahagiaan dunia dan akhirat, yang dikatakan fid dunya hasanah, yang dikatakan hayatan thayyibah, yang Allah janjikan bagi hambanya adalah Allah beri dia kesolehan jiwa, ketakwaan dan keimanan. Allah beri istri solihah, Allah beri dia anak-anak yang soleh-solihah, Allah beri rizki yang barokah, yang thayyibah. Rizkon thayyiban. Inilah hayatan thayyibah. Ini fid dunya hasanah seperti ini. Allah berikan kepada hamba. Dan untuk meraihnya, Allah sebutkan, kita harus selalu beriman, beramal saleh. Kita harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan terus menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan kita istiqomah di atasnya. Na'afillah barakallahu fikum, keistiqomahan kita dalam amalan soleh seperti ini, dalam takwa yang seperti ini akan melahirkan sekian kebaikan di dunia. Lihat, termasuk kebaikan yang Allah berikan kepada hamba yang bertakwa di dunia, sekian banyaknya kebaikan diperolehnya. Contohnya, Allah sebut dalam surat At-Talaq, itu balasan yang langsung Allah segerakan di dunia bagi orang yang bertakwa. May yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah katakan siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan beri solusi dari segala problem yang dihadapi. Allah akan beri dia rizki dari segala sisi dan arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Bahkan kata Allah Ta'ala, may yattaqilla yaj'al min amrihi yusra. Siapa takwa pada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Ini di dunia Allah beri yang seperti ini. Ditambah lagi, Allah katakan, intattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau benar-benar kalian takwa kepada Allah, Allah bimbing kalian. Diberi ilham oleh Allah untuk supaya kalian dengan ilham dan ilmu yang Allah berikan kepada kalian, kalian furqan, bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Kalian istiqomah di atas tauhid dan kalian terhindar dan jauh dari syirik. Kalian istiqomah di atas sunnah dan jauh dari bid'ah. Terus ini sampai akhir hayatnya. Ya, sebab apa? Kalian benar-benar berusaha berjalan di muka bumi ini sesuai dengan petunjuk Allah. Seperti yang kita dengar imam tadi baca dalam suratul A'raf di rakaat pertama. Ya. Digambarkan oleh dalam surat Al-A'raf, Allah katakan bahwa man aradal akhirah wasa'a sa'yaha. Allah katakan siapa orang yang benar-benar dia menginginkan akhiratnya, di dunia ia pun berjalan menempuh jalan untuk mendapatkan akhirat tersebut, fakana sya'yuhu mashkura. Itulah orang yang hidupnya penuh dengan syukur, mengikuti petunjuk, yang nantinya Allah akan balas dia seperti yang Allah janji. Orang-orang yang baik di dunia, beriman, beramal saleh, ya, di dunia Allah sudah beri hayatan thayyibah. Di akhirat Allah berikan kepadanya jannah. Al-husna yani al-jannah. Dalam tafsir disebutkan al-husna yani al-jannah. Sedangkan yang dikatakan az-ziyadah, yang disebut dengan az-ziyadah di sini hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bonus kepada penduduk surga ketika mereka sudah masuk ke dalam jannah dan mereka telah dapatkan nikmat-nikmatnya surga Allah. Allah beri mereka nikmat yang lebih istimewa baginya. Seperti jelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallam tala hadhil ayah, beliau membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang baik bagi mereka Allah beri balasan kebaikan dan aziyadah. Ya, yakni beliau sebutkan setelah membaca ayat ini, wa qala idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun naril nara. Sabda Nabi SAW setelah membaca ayat ini, apabila penduduk surga telah masuk semua ke dalam jannah, dalam surga Allah, begitupun penduduk neraka telah masuk dalam neraka, nada munadi, menyerulah seorang penyeru dari penyeru Allah Ta'ala, ya ahlal jannah, inna lakum indallahi ma'ida, yuridu ayun jizakumu, fayakulun, wama huwa, kata penyeru Allah Ta'ala, wahai penduduk surga, sungguh untuk kalian di sisi Allah ada bonus yang istimewa. Mereka pun mengatakan, apa itu tambahannya, bonusnya? Dikatakan oleh penduduk surga ketika diberi kabar akan diberi tambahannya istimewa, mereka mengatakan, alam yusakil mawazinana wa yubayyit wujuhana, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberatkan timbangan amal kami sehingga dia dapatkan surga dengannya? Bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kami sehingga menjadi ciri penduduk surga dari wajahnya tampak putih? Wa yudkhilana al-jannah, dan Allah memasukkan kami ke dalam surga. Wa yuzakhzihana minan nar, dan Allah menyelamatkan kami dari neraka. Kalau menurut penduduk surga, ini sudah luar biasa balasan seperti ini semua. Ternyata masih ada tambahan. Qal, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, fayakshifu lahumul hijab, fayangduruna ilaihi, fawallah ma'atahumullah syai'an ahabba ilaihi minan nadhar ilaihi. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah singkap, Allah buka hijab yang selama ini menghalangi kita tidak bisa memandang Allah Ta'ala, yang kemudian dengan disingkap hijab itu maka tampak langsung penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Allah, kata beliau Rasulullah SAW, tidak ada pemberian Allah bagi mereka yang lebih besar, yang lebih disuka oleh mereka, selain mereka bisa langsung memandang wajah Allah Ta'ala. Maka dikatakan dalam suratul Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah mereka semua gembira, tampak berseri, senangnya luar biasa, senyum ya, gembira. Karena apa? Memandang langsung wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Allah. Ini balasan bagi al-abrar, orang-orang yang baik di dunianya. Tapi mereka orang-orang yang pendusta dan mendustakan ajaran Allah Ta'ala, mereka tidak akan dapatkan ini. Karena Allah katakan dalam suratul Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim lamahjubun, penduduk neraka ketika itu tidak mungkin bisa lihat, mereka terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah. Dan ini adalah kerugian yang luar biasa tentunya. Adapun dalam hadis Imam Muslim, ya fila barakallahu fikum, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innallaha yab'asu yawmal qiyamah munadi yunadi, Sungguh Allah Ta'ala mengutus di hari kiamat seorang penyeru yang menyeru, ya ahla jannah, wahai penduduk surga, bisawatin yusmau awalum wa akhiruhum, dengan suara yang sangat keras sehingga terdengar oleh mereka penduduk surga seluruhnya, dari yang awal sampai yang akhir, semua mendengar. Ya, innallahu wa'adakumul husna wa ziyadah. Sungguh Allah telah janji untuk kalian al-husna wa ziyadah. Al-husna al-jannah. Wa ziyadah an-nazar ila wajhi Rahman azza wa jall. Al-husna itu adalah jannah. Sedangkan ziyadah itu adalah bonus yang istimewa, tambahan dari Allah. Dia penduduk surga bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau Rasul menghabarkan kepada kita, innakum satarana rabbakum, kalian nanti akan dapat lihat langsung Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala, kama tarnal qamar lailatul badr, seperti kalian nanti seperti kalian di dunia melihat bulan purnama. Jangan kita bayangkan Allah bulat kayak bulan purnama, karena Allah enggak bisa diliputi, enggak bisa kita bayangkan begitu. Yang digambarkan Nabi ini kayak engkau melihat bulan purnama, bukan bulatnya, bentuknya, bukan. Tapi seperti kalian di dunia, ketika lihat bulan purnama, la tudhamuna alaih. Kalian tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu antri. Contohnya, yang di Papua sana, yang di Maluku, yang di Jawa, yang di Sumatera. Untuk lihat bulan purnama, apa kudu ngumpul di Jakarta semua? Harus kumpul di Jakarta semua. Desak-desakan rame-rame untuk antri lihat bulan purnama. Begitu pun penduduk surga. Dari tiap-tiap tingkatan penduduk jannah, yang di surga Firdaus dan yang di bawahnya. Semua di masing-masing tempat mereka diseru untuk memandang Allah Ta'ala langsung. Tidak perlu mereka itu antri atau desak-desakan. Ini yang dimaksudkan, bukan Allah seperti bulan purnama, jangan keliru. Artinya dari seluruh penjuru surga, masing-masing penduduk surga, mereka akan dapat langsung memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh ini balasan yang luar biasa tentunya, istimewa. Nah, mestinya kita kalau orang mukmin benar-benar ingin jumpa Allah, melihat wajahnya, ingin langsung kita ya bertatap muka dengannya. Kalau kita benar iman, sampai Rasulullah SAW ya ikhbarakallahu fikum dalam sholat, beliau baca doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Ya Allah, ku mohon kepadamu agar bisa memandang atau bisa merasakan lezatnya memandang wajahmu. Dan aku mohon padamu ya Allah untuk terus berat rasa rinduku untuk jumpa denganmu tanpa ada fitnah yang menyesatkan, ya, tanpa ada madarat yang membahayakan, dan tidak ada fitnah yang menyesatkan. Kita mohon jangan sampai kita terfitnah, tersesat, enggak dapat. Rasulullah SAW berdoa seperti ini, kira-kira pantaskah kita untuk tidak berdoa? Tentu kita lebih pantas untuk melebihi doanya, karena kita belum ada janji dijamin Allah dengannya. Syafila barakallahu fikum, dengar yang Allah beritakan dalam surat Al-Kahfi. Apa kata Allah Ta'ala di penutup surat Al-Kahfi ayat 110-nya? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Allah sampaikan, siapa di antara kalian benar-benar ingin jumpa dengan Allah Rabb-nya? Syaratnya apa? Apa yang harus kita kerjakan? Langkah apa yang harus kita tempuh? Allah katakan, falyamal amalan saliha. Lakukan amalan salih, yaitu amalan yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau sampai kita melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, itu bukan amal soleh. Bahkan dikatakan Nabi, syarrul umur, itu sejelek-jelek perkara. Sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Ridwan, barakallahu fikum, masya Allah. Ya, dalam mukadimah khutbatul haji. Lihat, tidak mungkin orang-orang yang seperti ini bisa jumpa dengan Allah. Kenapa? Amalannya sudah keliru. Tidak dapatkan rahmat dari Allah. Hilang, tak ada nilai amalannya. Apalagi sampai tingkatan syirik. Ya barakallahu fikum wa ni'adzubillah. Nah, maka Allah ingatkan kita siapa yang ingin jumpa Allah. Dan dalam suratul Ahzab Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Allah sebutkan sungguh benar-benar ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah SAW. Bagi siapapun dia yang benar-benar berharap ingin jumpa Allah, ingin selamat di akhirat, teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ya fil barakallahu fikum. Ini al jaza min jinsil amal, balasan Allah berikan sesuai dengan amalan. Kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita tidak membawa dosa syirik dan kita benar-benar beramal saleh beriman, Allah akan perkenankan kita masuk surga Allah langsung tanpa hisab, tanpa azab. Dan diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang, akan masuk dalam jannah dari umatku ini 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa azab. Belum masuk kamarnya. Orang-orang di luar pun pada saling dialog. Siapa kiranya mereka? Mungkin yang ini. Mungkin yang lain dalam Islam. Orang tuanya Islam. Tidak pernah berbuat syirik. Banyak definisi yang para sahabat perbincangkan. Beliau keluar lagi. Memberitakan siapa orang-orangnya. Beliau gak sebutkan satu-satunya nama-namanya. Tapi belum mengkhabarkan tentang 70 ribu golongannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dikatakan humul ladzina la yastarqun wala yaqtawun wala yatatayyarun, ya, mereka dikabarkan orang-orang yang tidak minta ruqyah, mereka tidak tatayyur, mereka tidak mengobati dengan cara kai, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan imannya, kebaikan amal solehnya, bersih dari kesyirikan. Sehingga mereka mudah dapatkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Adapun orang-orang yang di dunianya beramal soleh, tapi masih ada dosa dan maksiat yang belum Allah ampuni dosanya, dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan ini melalui proses, ya ikhwan. Allah hitung amal kita, Allah timbang amal kita, dan dijelaskan atau ditunjukkan catatan amal kita, bukunya terbuka di hari kiamat, supaya manusia itu menyadari dan tahu kalau Allah tidak mendoliminya. Semua tercatat lengkap dalam catatan amal kita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah mengingatkan untuk kita hati-hati dalam hidup ini. Allah sudah ingatkan supaya kita berusaha, tempuhlah jalan yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengambil jalan sendiri, tersesat jalan kita, enggak sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memang melakukan perbuatan dosa akan terima balasannya. Lihat balasan yang berikutnya, ayat berikutnya masih lanjut dari surat Yunus ayat 26 tadi. Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik, beriman, beramal soleh di dunia, Allah beri mereka balasan kebaikan itu surga, wa ziyadah, dan tambahannya itu mereka dapat memandang Allah Ta'ala. Bahkan ya fila barakallahu fikum, di surat Al-Kahfi di ayat yang 107-108-nya Allah memberitakan, innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh itu surga Firdaus tempatnya. Jannah yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi. Dikatakan Nabi SAW, a'la jannah wa awsatuha. Dan beliau perintahkan kita, idza sa'altum jannah fas'alul firdaus. Kalau kalian memang minta surga kepada Allah, jangan tanggung. Mintalah surga firdaus. Ini surga yang paling tinggi. Fawqahu arsyur rahman. Di atasnya arsy Allah ar-Rahman. Itu para anbiya, para rasul di situ. Tafjuru minun anharu jannah. Memancar darinya sungai-sungai mata air yang ada di surga Firdaus menjadi aliran sungai-sungai di surga Allah Ta'ala. Subhanallah wa fila barakallahu fikum. Jangan kita putus asa kayak orang yang ya enggak jelas permintaannya. Ngelamun bukan doa. Tapi dia mengucapkan, Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aku ala nari jahimi. Ya Allah, tidak pantas aku tinggal di surga Firdaus. Tapi aku enggak sanggup di neraka. Ini doa atau bukan? Kok enggak jelas doanya? Dan ini sering kita dengar? Sering kita dengar? Sering. Ya, bahkan dilantunkan dengan berbagai macam irama. Itu bukan doa. Itu bukan sholawat. Itu bukan pujian. Tapi lamunan. Ya Allah, sungguh enggak pantas aku ning surga Firdaus. Ning yo ora sanggup aku ning neraka. Lah nang ndi anggonmu? Kan enggak jelas. Ya, jangan kita putus asa. Beliau katakan kalau engkau minta surga Firdaus. Tempuh jalannya. Sudah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shaliha fala yushrik bi ibadati rabbi ahada." Ya. Selama Anda tidak berbuat syirik, kalaupun dosanya besar kayak apa besarnya, masih ada harapan untuk diselamatkan dari neraka. Walaupun berapa lama tinggal di neraka, sampai dibersihkan dosanya kita oleh Allah dan diampuni kita darinya, baru diangkat dari neraka. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah, kita ceritakan dulu. Wa yarhaqu wujuhahum. Allah katakan dalam ini, wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Mereka dibalas surga. Mereka diberi tambahan bonus dengan memandang langsung wajah Allah Ta'ala. Sehingga saat mereka memandang Allah, wajah mereka berseri-seri. Saking indahnya dan saking nikmatnya. Mereka menatap Allah Azza wa Jalla. Mereka lupa dengan segala kenikmatan surga. Bidadari yang bersamanya dia lupakan. Semuanya terlupa karena asiknya bertemu dengan yang sangat dicintainya. Dirindunya. Yaitu Allah sendiri. Penciptanya. Kalau kita ingin, kata Allah, monggo. Lakukan amalan soleh dan jangan sekutukan Allah. Nah, kalau sudah dapatkan yang ini, penduduk surga, la yarhaqukum wujuhahum qatarun. Wajah-wajah mereka tidak ditimpa ya debu-debu hitam, tidak terkena hitam-hitam dari apa? Kotoran-kotoran yang membuat hitam wajahnya tidak ada. Waladzillah, dan tidak ada mereka kehinaan. Ulaika ashabul jannahum fiha khalidun. Mereka-mereka itu adalah penduduk surga dan mereka itu kekal di dalam jannah selama-lamanya. Lihat ya fila barakallahu fikum. Beda penduduk surga dan penduduk neraka. Allah katakan dalam Al-Quran di surah Ali Imran 106. Yawma tabiyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari itu. Wajah-wajah manusia ada yang putih. Ada juga yang hitam legam. Allah sebutkan. Fa'amman ladhina swaddat wujuhum. Akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Allah katakan adapun orang-orang yang hitam wajah-wajah mereka itu, Allah sampaikan pada mereka, kenapa sih kalian kafir setelah kalian beriman? Maka rasakanlah ini azab karena perbuatan kalian yang kufur. Mereka ahli kitab yang dulunya iman bersama nabinya kok malah jadi kafir setelah diutusnya Nabi SAW, Yahudi dan Nasara. Ya? Dan umat ini yang berbuat syirik, itu hitam wajah mereka. Wa amman ladzina biyaddat wujuhum Selanjutnya, adapun orang-orang yang putih wajah-wajah mereka, fafi rahmatillah, mereka ada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya dalam rahmat Allah, dalam surga Allah Ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kita tahu beliau adalah sahabat dan sekaligus sepupu Nabi SAW radhiyallahu anhuma, putra paman beliau, ya, yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkan dia pada agama, ajarkan padanya at-ta'wil. Ibnu Abbas menjelaskan, amal ladina biyaddat wujuhum hum ahlus sunnah, wa amal ladina yaswaddat wujuhum hum ahlul bid'ah wal ahwa. Yang putih itu ahlus sunnah, sedangkan yang hitam legam itu ahlul bid'ah, ahlul hawa. Hitam wajah mereka. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka karena keliru di dunia dalam beramal tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ketika dihadapan, dibangkitkan di hadapan Allah, apa kata Allah? Walau tara idzil mujrimuna nankisu ru'usihim inda rabbihim, kalau kamu lihat nanti di akhirat wajah-wajah mereka, orang-orang yang pendusta atau yang durhaka menyimpang dari ajaran Nabi SAW, tertunduk pandangan mereka, diliputi kehinaan pada mereka, hina dan tertunduk, hitam legam wajahnya, ya, mereka hanya berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna mukinun. Ya Allah, kami sekarang lihat, kami dengar, kembalikan kami ke dunia, sungguh kami yakin. Ikhwa barakallahu fikum. Tidak mungkin mereka dikembalikan ke dunia. Maka mumpung kita masih ada di dunia, ikutilah petunjuk Allah. Teladani Nabi SAW dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertahankan iman ini, jangan sampai hilang dari kita. Sebab kalau sampai lenyap iman pada diri kita, berarti kita tiada lagi iman, rendah derajat kita, tak mungkin dapatkan jannah. Sekecil apapun iman ada dalam dada seseorang, akan mengantarkan dia ke dalam jannah. Dan nafila barakallahu fikum. Ini yang Allah beritakan, orang-orang yang baik, seperti itu balasan dari Allah Ta'ala. Sebaliknya, walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'ah. Allah katakan dalam surat Yunus ayat yang ke-27-nya, dan orang-orang yang mereka melakukan tindakan kejelekan, jazaa'u sayyi'atin bimisliha, Allah akan memberi balasan kejelekan setimpal dengan perbuatannya. Wa tarhaquhum dhillah, mereka diliputi atau dikenai kehinaan, kerendahan yang luar biasa. Ingat ya ikhwah, setiap dosa Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla balrona ala kulubi makanu yaksibun. Ketahuilah, akan jadi titik hitam itu dosa yang mereka perbuat di dunia pada hatinya, yang kemudian dengan dosa itu juga tampak di wajahnya hitam legam karena perbuatan dosanya nanti di akhiratnya. Sehingga Allah gambarkan mereka-mereka yang berbuat dosa di dunianya, contohnya mereka tidak menghiraukan panggilan azan, tidak menghiraukan panggilan Allah di dunia. Dalam surat Al-Qalam 41 Allah katakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika Allah singkap betisnya di hari kiamat, kemudian diperintahkan manusia sujud kepadanya, ternyata fala yastati'un, mereka enggak bisa sujud. Khashi'atan absarhum tarhaquhum dhillah, tertunduk pandangan mereka, diliputi kehinaan dan kerendahan, tampak penyesalan yang luar biasa. Siapakah mereka? Kok sampai seperti itu keadaannya? Mereka Allah katakan waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sungguh dulu orang-orang itu di dunia berulang-ulang dipanggil untuk sujud, dipanggil dengan suara azan maksudnya. Dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil hayya 'alas shalah, tidak menghiraukan. Wa hum salimun, padahal mereka kondisinya sehat, selamat, kuat, kok enggak mau datang. Sehingga Allah hukum dengan hukuman setimpal. Ketika diseru untuk sujud, enggak bisa sujud. Ya fila barakallahu fikum. Ya. Begitu kalau kita juga menjaga amalan soleh kita. Wudu kita saja contohnya. Kalau kita berusaha wudu sesuai dengan sunnah Nabi, pasti nanti akan tampak dan menjadi tanda khusus padanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari mesti meriwayatkannya, beliau sebutkan bahwa yud'a ummati hurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku akan dikenal nanti di hari kiamat diseru dengan sebutan hurran muhajjalin min asaril wudu. Putih, bercahaya, berkilauan cahayanya terpancar dari bekas-bekas wudunya. Dari mukanya, tangannya, palanya, kakinya. Ini balasan bagi mereka. Karena wudunya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tidak, ya tidak bisa dapat itu. Karena beliau katakan ketika berwudu, beliau mengatakan, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli man naqasa minha faqad asaa. Ini wuduku dan wudu para nabi sebelum aku begini. Maka siapa yang dia tidak seperti ini, dia kurangi, keliru wudunya berarti. Nah, kalau sudah keliru, ya enggak bisa. Enggak bisa tampak cahayanya. Hadirinnya dimuliakan Allah. Maka orang-orang yang beriman, ketika Allah beri cahaya di hari kiamat, mereka berdoa minta, Allahumma atsmim lana nurana. Rabbana atsmim lana nurana, ya Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Mereka minta disempurnakan cahaya oleh Allah Ta'ala. Tapi barakallahu fikum ikhwah. Allah sampaikan kepada kita kebahagiaan yang tampak pada ahlul jannah. Dan Allah katakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau lihat tampak pada mereka, di wajah-wajah mereka, wajah yang penuh dengan kenikmatan. Di dunia saja, wajah ini adalah ungkapan atau bentuk tampilan dari isi hatinya. Orang kalau hati lagi sedih sekali, wajahnya kayak apa kira-kira? Sama enggak dengan orang yang hati lagi seneng sekali? Sama enggak kira-kira? Ya beda lah. Antum pernah bedakan belum istrimu kalau lagi seneng kayak apa coba wajahnya? Kalau lagi sedih kayak apa wajahnya? Bisa bedakan enggak? Kalau enggak berarti kebangetan. Enggak pernah ngopeni, enggak pernah perhatiin sama istri berarti. Sampai air matanya pun beda ya ikhwah. Air mata bahagia, air mata sedih itu beda. Air mata marah beda. Kata siapa? Coba dititeni. Tak gawe jengkel bojoku kayak apa gajal banyu meripate ya air matanya kayak apa dulu. Jangan dibikin marah. Hawa marah itu panas sehingga keluar mata airnya air matanya ya bukan mata airnya. Dari yang panas otomatis sumbernya dari hati keluar panas air matanya juga panas karena marah. Umep istilahnya banyu umep panas apa adem? Umep kok adem ya ra mungkin. Mendidih hatinya, emosinya. Keluar air matanya ya. Jadi antum rasa lihat. Ini istri lagi marah. Nangis marah ini. Memang kenapa? Kamu bikin marah dia berarti. Tunggu sebentar. Reda marahnya. Kalian ajak bicara baik-baik. Ngapa toh kok marah? Taunya beda. Air matamu gak kayak biasanya. Nah ini menggambarkan. Saya kok kesini, bukan kesini nanti. Larinya kembali lagi dulu. orang kalau dia bahagia. Di surga, penduduk surga tampak gembira. Sehingga wajah mereka dikatakan wujuhu yauma idzin nadhira. Berseri wajahnya. Ila rabbiha nadhira. Karena memandang Allah dengan langsung. Sehingga yafila barakallahu fikum. Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 30. Sebagai renungan buat kita bahwa balasan itu sesudah amal kita. Kalau kita di dunia bisa istiqomah di atas iman kita seperti yang Allah katakan wasiatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita penuhi wasiat Allah, kita berusaha takwa dengan sebenarnya dan kita jaga tetap di atas Islam sampai akhir hayat kita, berarti kita istiqomah dan meninggal husnul khotimah. Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sungguh mereka orang-orang yang mengucapkan rabb kami Allah, terus mereka istiqomah ya di atas imannya ini, maka turun kepada malaikat-malaikat Allah ketika ajal datang menjemput akan meninggalkan dunia, malaikat-malaikat datang memberitakan kabar gembira. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Absiru bil jannah. Gembiralah engkau dengan surga yang Allah janji bagimu. Ini malaikat yang Allah utus. Sehingga orang mukmin tenang menghadapi kematiannya. Karena apa? Dia senang ingin jumpa Allah kekasihnya. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Siapa orang yang cinta, senang untuk jumpa Allah, Allah senang jumpa dengan dia. Itu orang mukmin. Meninggal husnul khatimah, senang ingin jumpa Allah. Ibarat orang merantau sudah habis masa kontraknya, tinggal pulang kepada keluarganya dengan bawa uang sebanyak-banyaknya. Senang gak kira-kira? Seneng, balik rumah, ning kampung, ketemu keluarga, uangnya sekarung, masya Allah. Seneng banget. Nah ini ibaratnya orang mukmin mau ketemu Allah kekasihnya, yang dirindu, yang diibadahi selama di dunianya. Saat datang tiba waktunya, seneng. Allah pun seneng menyambutnya. Tapi sebaliknya, man kariha liqa Allah. Kalau orang itu benci jumpa Allah, sebab tumindake ning dunia, banyak maksiatnya di dunia. Dia kayak pencuri yang ditangkap, mau disidang, mau dihukum. Berat, kalau bisa lari, gak usah mati. Allah, dia enggan ketemu Allah. Allah pun benci ketemu dia. Kenapa? Dia akan diazab oleh Allah. Tapi gak bisa lari. Tetap kematian akan datang. Dan akan dibalas dia dengan amal yang dia perbuat di dunia. Ya fila barakallahu fikum. Antum capek, saya juga capek sama. Insya Allah besok pagi kita lanjut. Antum dari tadi habis maghrib sama beliau Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ridwan. Ya, ana nyambung sedikit dulu. Insya Allah besok kita sambung. Supaya kita lebih fresh. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan dan keselamatan kita. Allah beri kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita besok pagi insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.